kita lama jadi ada anak kecil penggembala kambing di bukit-bukit di antara batu-batu. Rumputnya tidak terlalu banyak sehingga kambingnya harus berjalan kadang-kadang berlari ke sana kemari. Si penggembala mengikutinya di tengah panas, kemudian sambil melihat kambingnya memakan helai-helai rumput, anak kecil ini melamun, berbisik seolah-olah Tuhan ada di depannya. "Wahai Tuhan," kata anak kecil ini, "mbok saya boleh jadi tukang pijitmu. Kalau kamu capek, aku pijitin kakimu." "Ya Tuhan ya, mau ya. Kalau Tuhan nanti datang, saya akan masakin air untuk bikin kopi, untuk bikin minuman. Apa aja yang Tuhan suruh aku akan lakukan. Asalkan Tuhan menerima aku sebagai pembantu rumah tanggamu." Pokoknya dia berkata begitu mesra kepada Tuhan sampai akhirnya Nabi Musa lewat. Dan dia dibentak sama, kamu gak sama Nabi Musa yang suaranya sangat besar seperti seorang kaisar. Anak kecil, kamu ngomong apa itu? Emangnya Tuhan butuh pijet? Emangnya Tuhan butuh minuman? Emangnya Tuhan butuh begitu-begitu? Tapi sebelum Musa selesai kalimatnya, Malaikat Jibril lewat. "Musa, kamu diam. Biarkan hamba-hamba Allah menyatakan cintanya kepada Allah dengan caranya masing-masing, dengan batas kemampuannya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, dan dengan bentuk kemesraannya masing-masing." Musa terdiam seribu bahasa. Teman-teman saya, mohon dekatlah sama Allah tanpa batas feodalisme, tanpa batas sopan santun ala manusia. Bermesralah, bermanjalah kepada dia seolah-olah dia adalah kekasihmu sendiri yang kamu bisa menggelendotkan badanmu di tangan atau kakinya.